Apa itu penyakit taun dan seperti apa ciri-cirinya? Wabah. Jadi penyakit taun ini wabah. Ada yang menyebutkan yakni sebabnya bakteri. Bakteri, ya. Yang menyebar, apakah disebabkan karena tikus atau yang semisalnya, ya, yang akhirnya menyebar, yang menyebabkan memungkinkan seluruh penduduk negeri itu bisa mati semua. Ini wabah taun. Nah, terjadi zaman sahabat, terjadi di beberapa negeri. Wallahu a'lam.